Lata bang hijau Kupurin medok miroh Katon kandel separo Dowo untu nekoyo sungai Bengawan Solo Solo bidadari kesleo Ngempet-ngempet banget tapi pengen duwe pojo Apa mungkin samarin ora kedumen coto Lan apa mungkin amung arep pengen lekoto Koto sing Sumber